Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-10 ya khalifillah. Berhubungan dengan bimbingan Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala bagi para mudarris. Untuk mereka, namun ketika mengajarkan dan menyampaikan kaidah-kaidah, menyebutkan sumbernya dan juga beliau memberikan persyaratan bagi seorang untuk terjun dalam suatu pengajaran betul-betul menguasai apa yang hendaknya dia ajarkan. Jangan melampaui hal-hal yang dia kuasai. Karena seorang yang melampaui sesuatu yang dia kuasai masuk pada perkara yang tidak dia ilmui akan mendatangkan berbagai macam musibah. Akan mendatangkan berbagai macam musibah. Tayyib. Sebagaimana perkataan manusia misalnya mau masuk ilmu hadis. Yang penting kan hadis sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dhaif, katanya kan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang bersabda. Kan anda paham kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Juga menuduh misalnya kita ketika menjelaskan pendhaifan, mereka kok berani-beraninya mendhaifkan hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i. Pintar mana sih? Nah, ini berarti tidak paham kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Yang mendhaifkan bukan kita. Baik. Juga contoh-contoh yang lain. Kemudian beliau menjelaskan, qala min dhalika ma la yas'ul fadila jahlu ka asma'il mashhurin min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin wa kibaliz zuhadi was salihin kal khulafa'il arba'ah. Ini termasuk faedah yang terkadang kita lalai ya khalifillah. Dan di antara hal yang juga hendaknya disampaikan kepada para talaba yaitu hal-hal yang orang-orang naam utama tidak pantas atau tidak diberi naam keluasan untuk jahil darinya. Jadi jangan sampai apalagi para penuntut ilmu jahil dari naam perkara-perkara tersebut. Seperti misalnya nama-nama yang masyhur dari kalangan sahabat. Abu Hurairah saja tidak kenal. Nah, ini kan naam aib. Abu Bakar, Umar tidak kenal siapa ini. Aisyah, kemudian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummahatul Mukminin dan seterusnya. Nah, ini hal yang tidak pantas seorang yang memiliki keutamaan jahil terhadap perkara tersebut. Nama-nama yang masyhur dari kalangan sahabat, juga mereka-mereka yang masyhur dari kalangan tabiin, memaku sebagai salafi misalnya, mengaku sebagai salafi mengikuti generasi terbaik sahabat, tabiin dan tabiin tabiin, sudah menyebutkan. Coba siapa di antara tabi'in yang antum hafal? Tidak ada satupun yang tahu. Nah ini kan aib. Katanya mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Tapi tidak tahu. Nah, nama tabi'in tiga saja tidak tahu. Nah, makanya ini juga penting ya khalifillah. Waman ba'dahum. Juga yang orang-orang setelah mereka dari tabi'in tabi'in. Misalnya seorang tahu yang tidak kenal Sa'id bin Musayyib. Tidak kenal Al-Hasan Al-Basri. Ini aib. Az-Zuhri. Karena mereka a'immah. Tapi mereka a'immah. A'immatul muslimin yang kita mengambil riwayat dari mereka. Maka nama-nama yang seperti ini juga jangan dikesampingkan. Karena kita mengikuti jejak-jejak mereka. Jejak para salaf. Ya minimalnya apa? Minimalnya tahu. Kenal, mengikuti jejak. Bagaimana mengikuti jejak mereka kalau kita tidak kenal? Kan aneh. Nah, dan ini hal yang juga jangan sampai menjadi apa celah ahlul bidah afanifillah untuk apa? Untuk menghina siapa saja yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Yang lebih ironis menisbah dirinya kepada salaf, tapi tidak kenal itu makna salaf, tidak mengetahui contoh-contoh dari para salaf. Nah, tayyib. Nah, ini aib. Paman ba'dahu min aimatil muslimin wa kibariz zuhadi wa salihin. Juga apa? Orang-orang setelah mereka dari imam yang kaum muslimin dan apa? Dan para pemuka-pemuka ahli zuhud dan orang-orang saleh. Nah, siapa yang masih ingat az-zuhad ats-tsamaniyah, ahli zuhud yang delapan? Itu dirujuk besok insyaallah ditanyakan. Nah, was-salihin seperti khulafa arba'ah. Siapa khulafa arba'ah? Indak irbad. Khulafa arba'ah, khalifah yang empat. Khulafa ur-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar namanya siapa? Indak yang lukasya. Sebelum duduk, kalau tidak bisa tidak duduk. Nah, santai. Abdullah ibn Uthman, ini namanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu kunyah. Tayyib. Kemudian yang kedua Umar. Namanya siapa, Wahyu? Umar namanya siapa? Umar bin Khattab, Abu Hafsin. Gelarnya apa di antara gelar Umar? Abu Bakar Al-Faruq. Nah, Umar Al-Faruq. Tayyib. Keutamaan yang banyak pada dua sahabat ini, Abu Bakar wa Umar, disebut dengan apa? Syekhan. Tayyib. Wa baqiyatil asyarah, dan 10 sahabat yang tersisa dari apa? 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga yang terkumpul dalam satu hadis. Nah, biar tidak lama murajaahnya, antum persiapkan dulu ini. Siapa? Ya. Al-Asyrah al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan surga telah kita lewati. Wal-aim tayyib, wan-nuqaba al-itsnai asyar, dan nuqaba yang 12. Siapa mereka? Na'am, an-nuqaba yaitu apa? Pilihan-pilihan dari para sahabat yang memiliki keilmuan yang luas, yang dikelilingi dengan nuqaba al-itsnai asyar, nuqaba yang 12. Siapa? Naam. Wal badriyin, dan para sahabat Badr. Wal muktsirin, nah ini juga muktsirin, al muktsiruna fil hadis. Siapa? Ada dalam bait. Wal abadilah al ghurar, abadilah itu siapa? Nah, tugasnya banyak ini. Wal fuqaha is-sab'ah, dan fuqaha yang 7 siapa? Nah, ini tugasnya besok insyaallah. Antum PR-nya dicari ini dulu. Wal aimatil arba'ah, kalau ini mudah. Aimatil arba'ah siapa, Bang Mujahid? Abu Hanifah. Nah, baik. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Yang kebanyakan para awamun as yang dikenal ya cuman ini saja dari kalangan a'immah. Nah, seakan-akan agama itu hanya empat ini top sumbernya. Padahal mereka hanya sebagian kecil daripada imam-imam kaum muslimin ya khanifillah. Fayadbitu asma'ahum, dan daknya betul-betul apa? Menghafal dengan kokoh nama-nama mereka. Wa kunahum, dan kunyah-kunyah mereka. Wa a'marahum, dan umur-umur mereka. Naam. Wa wafayatihim, dan waktu-waktu wafatnya mereka. Wa ma yustafadu min mahasini adabihim, dan apa-apa yang diambil faedah dari bagusnya adab-adab mereka. Subhanallah. Wa nawadiri ahwalihim, dan naam, kondisi-kondisi mereka yang nawadir, yaitu yang unik, yang naam jarang didapati pada yang lainnya, yaitu keunikan dari masing-masing para imam tersebut dari siapa. Misalnya ikhwan fillah telah kita singgung kemarin tentang apa? Al-Faq Nabi misalnya. Sesuatu yang masuk dalam kategori nawadir apa? Karena beliau mengambil hadis dengan apa? Dengan merampok. Dulunya seorang berandal dan ternyata malah ketika ingin berguru dengan benar tidak mendapatkan taufik untuk bertemu dengan Syu'bah. Yang dulu dengan sebab Syu'bah ini beliau mendapatkan hidayah. Masuk nawadir. Fayahsulullahu ma'attuni fawaidu kathiratun naf'. Dan akan terhasilkan baginya bersama dengan panjangnya waktu ikhwanifillah faidah-faidah yang banyak kemanfaatannya. Kenapa? Karena ini termasuk hal yang membangkitkan semangat ikhwanifillah. Makanya diantara metode untuk mempelajari sisi ini, kita punya catatan khusus tentang nama-nama. Di sendiri kan ikhwanifillah buku tentang nama-nama para a'immah, para sahabat, para rijal. Kemudian berhubungan dengan faedah seputar mereka, kisah-kisah mereka ini akan bermanfaat. Kalau dicampur aduk sulit antum ingin mencarinya kembali. Dulu kita lewati. Daib tentang apa? Zuhud Tsamaniyah, ahli zuhud yang 8. Dalam pembahasan apa dulu? Kita belajarinya kitab apa? Laflatul Kabir. Ketika membahas nasihat Ibnu Jauzi untuk putranya. Kemudian Abadillah, siapa saja yang dikenal dengan Abadillah dari kalangan sahabat. Taib. Nah ini yang seperti ini menjadi faedah yang bermanfaat. Wa nafa'is ghaziratul jam'ah, dan apa? Sesuatu yang bernilai. Taib. Yang akan bernilai besar ketika seorang apa mengumpulkannya. Taib. Barakallahu fikum. Ini tugas ikhwan fillah dicari ya. Sebagainya telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq.